Bismillahirrahmanirrahim. Wa kuriha aidon iktidaun bimuwaswisin wa aklaf. Dimakruhkan juga bermakmum kepada seorang yang memiliki penyakit was-was. Was-was itu gangguan setan ya. Orang yang mengulang-ulang pekerjaannya padahal tanpa ada sebab yang pasti, dia hanya ragu, belum sempurna, ragu belum melakukan setan ya. Jadi orang yang demikian itu kita makruh bermakmum kepadanya. Biasanya takbirnya berkali-kali, sudah takbir tapi hatinya merasa belum sempurna, itu namanya was-was ya. Dan juga seorang yang belum disunat, aklaf ini maksudnya orang yang belum disunat, ini juga kita makruh bermakmum kepadanya. La biwaladi zina, tidak makruh bermakmum kepada anak zina. Jadi anak hasil zina itu tidak makruh menjadi imam, karena memang tidak kesalahan dari dia itu sebenarnya ya. Yang dosa itu kan orang tuanya. Jadi anaknya tidak mendapatkan kecacatan atau aib yang sama seperti orang tuanya. Lakin lahu khilaful aula. Akan tetapi hukumnya khilaful aula. Khilaful aula ini hukum di bawah makruh ya. Hukum di bawah makruh, di atas mubah. Ini sudah sering saya ungkapkan. Wahtar subkiyu wa man tabi'ahu intifa al-karohati idha ta'adzarat al-jama'atu illa khalfaman tukrohu khalfahu. Imam As-Subki, ulama yang bernama As-Subki, dan juga ulama lain yang mengikutinya, mereka memilih pendapat yang mengatakan hilangnya kemakruhan bila jamaah tidak bisa dilakukan kecuali bermakmum kepada orang-orang yang kita dimakruhkan bermakmum kepadanya. Jadi keterangan-keterangan sebelumnya yang menjelaskan tentang imam mana sajakah yang makruh berjamaah dengannya itu, kalau kita hanya bisa berjamaah dengannya, itu menurut pendapat yang dipilih Imam Subki kemakruhannya hilang ya, kemakruhannya hilang. Bal hiya afdhalu minal infirad. Jadi berjamaah dengannya itu lebih utama dibandingkan sholat sendiri. Jadi pendapat ini lebih menitik tekankan perbandingan antara jamaah dan sholat sendiri. Kalau dibandingkan dengan sholat sendiri itu masih dimenangkan sholat berjamaah, walaupun makmumnya walaupun imamnya sebenarnya imam yang makruh berjamaah dengannya. Wajah zaman syekhuna, ini pendapat kedua, pendapat yang berlawanan dengan tadi. Wajah zaman syekhuna bi'annaha la tazulu hina'id. Jadi menurut Ibnu Hajar kemakruhan itu tidak hilang walaupun kita tidak bisa kita tidak ada pilihan jamaah lain. Jadi hina'id ini, kalau kita masuk di kajian nahwu, tanwin di huruf zal, hina izin, ini adalah pengganti dari jumlah ya. Jadi setiap kata hina itu setelahnya pasti ada kalimat ya, kalimat dalam bahasa Indonesia ya, pasti ada satu kalimat, dan kalimat itu dibuang kemudian digantikan oleh tanwin. Jadi hina izin, tanwin di huruf dal itu pengganti dari kalimat yang dibuang. Kalimat yang dibuang adalah ini, ta'adzarat al-jama'ah. Jadi seakan-akan kata hina izin ini seperti isim isyarah, seperti isim dhamir ya, yang memiliki marji, yang memiliki musyar ilaih. Tapi sebenarnya tidak demikian. Itu hanyalah menampakkan dari tanwin yang mengganti kalimat yang dibuang. Jadi menurut Ibnu Hajar kemakruhan itu tidak bisa hilang walaupun kita hanya ada pilihan jamaah itu saja. Baril infiradu afdhalu minha. Bahkan menurut beliau Ibnu Hajar, sholat sendiri lebih utama daripada berjamaah dengan imam-imam yang menjadikan jamaah kita fasik ya. Menjadikan jamaah kita makruh ya, mohon maaf. Wa qala ba'du ashabina. Dan sebagian para murid Imam Syafi'i, Imam Syafi'i ini maksudnya ulama-ulama yang bermadzhab Syafi'i ya. Wal aujahu indi maqalahu Subki rahimahullahu taala. Jadi sebagian ulama madzhab Syafi'i mengatakan bahwa pendapat yang lebih cocok dengan kaidah fikih menurut mereka adalah pendapat Imam As-Subki. Karena demi mempertahankan syariat jamaah tadi, karena mungkin sekali bisa digambarkan di beberapa daerah, di banyak tempat jamaah-jamaah yang mayoritas imamnya adalah imam yang makruh menjadi imam, sehingga nanti berdampak pada semakin sedikit jamaah yang dilakukan. Tatimmatun wa udrul jama'ati kal jumu'ati matorun yabullu thawbahu. Ini sekarang membahas tentang uzur atau sesuatu yang menjadikan seseorang boleh meninggalkan jamaah. Dan uzur jamaah ini sama dengan uzur sholat jumu'ah. Jadi nanti di dalam pembahasan sholat jumu'ah itu tidak dijelaskan udzur-udzur yang lengkap ya, karena sudah dijelaskan di dalam bab sholat jamaah ini. Udzur jamaah seperti halnya udzur sholat jumaah udzur jamaah adalah ini, mohon maaf ya, saya ulangi udzur jamaah adalah mator, hujan yang membasahi baju. Maksudnya hujannya deras ya. Lil khabari sahih, karena ada hadis yang sahih annahu sallallahu alaihi wasallam amara bisolati firrihali yauma matar ya bullu asfalan ni'al. Ada satu hadis yang menceritakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat untuk melakukan sholat di rumah masing-masing di musim hujan ya, di musim hujan yang lebat, hujan yang membasahi bagian bawah sandal ya, maksudnya hujannya lebat. Bihilafi ma la yabulluh, berbeda dengan hujan yang ringan, hujan yang tidak terlalu deras, itu tidak menjadikan udzur jamaah. Jadi untuk berangkat ke masjid, hujan itu bisa membasahi para jamaah, itu bisa menjadi udzur meninggalkan jamaah. Na'am qatrul ma'i min sukufit tariq udzrun. Nah, ini ada satu satu permasalahan lagi, yaitu tetesan air dari atap jalan. Jadi kadang di jalan itu ada atapnya ya, tapi atap zaman dahulu itu kan terbuat dari daun-daun ya, terbuat dari daun, bisa daun kelapa dan lain-lain. Atap yang ada di jalan dan air yang menetes dari atap itu termasuk dari uzur, wa illam yablahu, walaupun tidak membasahi pakaian. Ligolabati najasati, alasan itu udzur adalah karena ada potensi besar air itu tercampur dengan najis yang ada di atap tadi. Karena kalau atapnya itu terbuat dari, bukan terbuat ya, kalau atapnya itu berupa daun-daunan, itu pastinya kan ada berbagai macam hewan yang ada di sana, sehingga nanti potensi najis dari hewan itu, potensi najis dari kotoran itu akan ikut turun bersama dengan air. Ini sudah dibahas di dalam bab najis ya, masalah atap yang terbuat dari daun-daunan ini. awis tigdarihi, ataupun kalau tidak najis ada potensi kotor. Istigdar ini kotor ya, jadi bisa mengotori pakaian. Jadi oleh karena itu hal ini termasuk udzur. Kemudian yang termasuk udzur jamaah juga adalah wawahalun. Wahal ini lumpur ya. Jadi jalan, di jalan menuju masjid misalkan banyak lumpur. Lam yu'man ma'ahu talwisu talawusu bil masyi fihi. Lumpur yang seseorang berjalan di sana, dia tidak bisa terbebas dari kotor. Nah, ini talawus itu kotor ya, kotor karena lumpur. Jadi kalau ada orang yang berjalan di jalan itu, maka dia dipastikan bajunya akan kotor. Itu juga termasuk termasuk udzur jamaah. Awizza lagi, atau terjatuh. Jadi ada awizalaku ya, ini zalaku ini atofnya ke talawus. Jadi kalau dia berjalan di sana, potensinya kalau tidak kotor ya dia terjatuh. Itu juga termasuk udzur jamaah. Waharun sadidun, panas yang sangat ya, musim panas yang sangat panas. Itu karena ini menjelaskan di seluruh penjuru ya, maksudnya panas yang sangat ini tidak bisa digambarkan di negara kita, di negara-negara yang memang musimnya panas. Wa in wajada zillan yamsi fihi, walaupun seorang yang berjalan ke masjid dan di musim panas itu menemukan zil. Zil itu dulu itu bayangan ya, dia menemukan bayangan yang bisa berjalan di bayangan itu. Jadi misalkan ada tembok, yang tembok itu tentunya kalau matahari tidak di waktu istiwa, kalau matahari tidak di waktu istiwa itu pastinya temboknya memunculkan bayangan. Walaupun ada bayangan yang bisa untuk menghindari panas ini, tetap menjadi udzur jamaah. Wa baradun syadidun, dan juga dingin yang sangat. Wa zulmatun syadidatun bilaili, dan juga gelap, gelap yang sangat di malam hari. Karena memang zaman dahulu belum ada penerangan seperti saat ini ya. Jadi kalau kalau rembulannya di tanggal tua atau di tanggal yang muda, itu tentunya malam itu, di malam hari itu sangatlah gelap ya, sangatlah gelap. Wa masyaqqatu maradin, dan juga keberatan yang disebabkan sakit, sakit yang menjadikan sangat berat untuk berjalan ke masjid, itu juga udzur jamaah. Wa illam tubih al-julusa fil fardhi, walaupun sakit itu tidak sampai memperbolehkan sholat dengan duduk ya, sholat fardu dengan duduk. Jadi standaritas sakit yang memperbolehkan tidak berjamaah, standaritasnya lebih ringan daripada sakit yang memperbolehkan duduk di sholat fardu ya. Jadi standaritasnya beda. La sudaun yasir, tidak termasuk udzur sholat adalah pusing yang ringan, pusing yang sedikit, pusing yang ringan, sekedar pusing saja itu tidak termasuk udzur jamaah. Wa mudafatu hadatsin min baulin aw ghaitin aw rihin, termasuk dari udzur jamaah. Jadi ini mudafaah ini atafnya ke udzur jamaah tadi ya, atafnya ke yang pertama tadi, yaitu mator ya, atafnya ke mator. Jadi ataf itu kalau huruf atafnya menggunakan wawu, itu yang menjadi ma'tuf alaih adalah yang pertama. Jadi semua semua ma'tuf itu ma'tuf alehnya adalah ma'tuf aleh yang pertama walaupun jaraknya jauh. Termasuk dari udzur jamaah adalah menahan hadas. Menahan hadas bisa berupa kencing, berak, ataupun kentut. Ini juga bisa menjadi sesuatu yang memperbolehkan tidak berjamaah. Fatukrohu sholatu ma'ha. Maka sholat bersama dengan menahan hadas itu hukumnya makruh. Wa in khafa fautal jamaati. Jadi supaya tidak mendapatkan kemakruhan sholat, maka disunahkan melonggarkan ya, disunahkan untuk tidak menahan hadas, artinya mengeluarkan hadasnya. Walaupun menghilangkan hadas ini berdampak pada hilangnya berjamaah. Wa in khafa fautal jamaati law faragha nafsahu. Andai kata dia menghilangkan hadasnya, dia mengkosongkan dirinya dari hadas. Andai kata dia melakukan itu, maka dia tidak mendapatkan jamaah, itu tidak apa-apa. Karena memang hal ini termasuk dari uzur berjamaah. Kama sarraha bihi jam'un, seperti yang dijelaskan oleh golongan ulama. Wa hudutsuha fil fardhi la yujawwizu qat'ahu. Datangnya hadas di tengah-tengah sholat fardu itu tidak memperbolehkan membatalkannya. Jadi kalau ada orang yang melakukan sholat fardu, dia sudah takbir, kemudian di tengah-tengah sholat dia mengalami keinginan untuk kencing, berak, ataupun kentut. Jadi tiga hal ini muncul di tengah-tengah sholat. Bila tiga hal ini muncul di tengah-tengah sholat, kemunculan itu tidak memperbolehkan membatalkan sholat ya. La yujawizu qat'ahu, tidak memperbolehkan membatalkan sholat kalau sholat yang dilakukan berupa sholat fardu. Artinya kalau sholat sunnah itu boleh ya, karena memang membatalkan sholat sunnah di tengah-tengah membatalkan ibadah sholat, ibadah sunnah ya, membatalkan ibadah sunnah di tengah-tengah itu boleh. Wa mahallu madzukir, wallahu a'lamu bis-shawabi.